kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam satu momentum yang sangat berbahagia. Hari ini kita berada di tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Tentunya saya tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Kitab ini merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Penulis berkata, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, walau dakhala fil fardi munfaridan, apabila ada seseorang yang melaksanakan salat wajib sendiri, misalnya dia salat zuhur sendiri, fa'uqimatil jama'ah, tidak lama setelah dia takbiratul ihram untuk melaksanakan salat zuhur sendiri, tiba-tiba dikumandangkan iqamah untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Nah, ini ada satu orang, dia salat sendiri zuhur. Kok bisa dia salat sendiri? Barangkali dia berprasangka bahwa salat zuhur itu sudah selesai dilaksanakan. Maka dia salat sendiri, Allahu Akbar. Tidak lama setelah dia takbiratul ihram, ada yang mengumandangkan iqamah sebagai pertanda salat zuhur baru akan dilaksanakan. Apa yang harus dia lakukan? Kata beliau, nudiba qalbuhu naflan mutlaqan rak'atain. Disunnahkan atasnya membalik niat. Yang tadinya dia berniat melaksanakan salat zuhur 4 rakaat, dia ubah niatnya di pertengahan salat tersebut menjadi melaksanakan salat sunnah mutlak 2 rakaat. Jadi diubah niatnya yang tadinya niat untuk melaksanakan salat zuhur, tapi belum lama dia memulai salat zuhur, ternyata jamaah baru akan dikerjakan, maka hendaknya orang yang terlanjur memulai sholat tersebut membalik niat menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Summa yaqtadi, kalau dia sudah selesai sholat 2 rakaat itu, dia salam, barulah dia masuk mengikuti sholat berjamaah. Dikatakan oleh beliau, Profesor Dr. Mustafa Dib, ketika menjelaskan poin ini beliau berkata, illa idza khasyya fawatal jama'ati bi'itmamiha ustuhibba lahu qat'uha wad-dukhulu fil jama'ah. Tetapi kalau orang yang salat sendirian itu merasa khawatir dia akan tertinggal salat berjamaah, maka dalam kondisi tersebut disunnahkan dia memutuskan salat tersebut lalu dia ikut salat berjamaah. Kalau ada kemungkinan jika dia melanjutkan salat tersebut dia akan tertinggal, terlewat salat berjamaah, maka ustuhibba, disunnahkan atasnya qat'uha, membatalkan sholat tersebut, wadduhulu fil jama'ah, dan hendaknya dia masuk ke dalam sholat berjama'ah. Lalu dikatakan di sini, in tahaqqaqa annahu yutimmuha ma'al jama'ah qabla khuruji al-waqt. Ya, ini pun dengan syarat bahwa dia yakin kalau dia ikut sholat berjamaah tersebut, dia masih sempat mengerjakan sholat secara berjamaah tersebut sebelum habisnya waktu. Tapi kalau ada kemungkinan dia membatalkan sholatnya, dia masuk berjamaah yang mengakibatkan dia sebagian dari sholatnya di luar waktu, ya, maka diharamkan dia membatalkan sholatnya. Lanjutkan saja sholat sendiri, karena sholat pada waktunya itu wajib. Adapun berjamaah, ulama khilaf, sebagian berpendapat sunnah muakkadah dan lain sebagainya. Jelas para pemirsa Niaga TV ya. Jadi kalau ada seseorang datang ke masjid, dia menyangka sholat berjamaah sudah dikerjakan, lalu dia sholat zuhur, sholat wajib zuhur lah kita jadikan contoh, baru takbiratul ihram dia mendengar suara iqamah yang menandakan sholat zuhur berjamaah akan dimulai. Apa yang harus dia lakukan dalam kondisi ini? Kata beliau, hendaknya dia membalikkan niat dari yang tadinya berniat sholat yang wajib menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Dan ini dia lakukan apabila tidak ada kekhawatiran dia akan tertinggal sholat berjamaah. Tetapi kalau ada kekhawatiran dia tertinggal sholat berjamaah, maka hendaknya dia memutuskannya, kemudian dia masuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan jika seandainya dia membatalkan atau membalik niatnya, mengakibatkan ada bagian sholat yang dia kerjakan di luar waktu, maka haram baginya membatalkan sholat yang sudah dia kerjakan tersebut. Karena mengerjakan sholat di waktu yang telah ditentukan wajib. Adapun melaksanakannya secara berjamaah adalah perkara yang diperdebatkan. Perkara yang diperdebatkan. Lain cerita tentunya ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sholat yang dia kerjakan sholat sunnah. Ini kan konteksnya sudah terlanjur mengerjakan sholat yang wajib, atau terlanjur sedang mengerjakan yang wajib. Tapi kalau memang sejak awal sholat yang dia kerjakan adalah sholat sunnah, itu langsung dibatalkan. Berdasarkan hadis Nabi, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sholat yang wajib itu ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Apabila sholat wajib ditegakkan, dikerjakan, maka tidak ada lagi sholat kecuali yang wajib. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan, apakah mungkin Ustaz, kita sudah takbiratul ihram niat sholat zuhur? Tentunya niatnya sholat sendiri, karena kita sangka sholat jamaah telah selesai. Tidak lama setelah kita takbiratul ihram, ternyata baru dilaksanakan sholat berjamaah. Apakah mungkin kita gabungkan sholat kita dengan sholat yang baru dimulai tersebut? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak seorang yang sholat zuhur, kemudian tidak lama setelah dia memulai sholat, dia melihat ada jamaah zuhur, apakah boleh orang yang sholat sendirian ini bergabung dengan orang yang sholat berjamaah? Itu pertanyaannya. Coba kita lihat. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ apabila dia tidak melakukan hal sebelumnya, yaitu mengubah niat dari wajib menjadi sunnah, وَنَوَ الْإِقْتِدَاءَ dan dia berniat untuk bermakmum kepada jamaah tersebut, bermakmum kepada imam tersebut, fi asna'i shalah, padahal dia sudah berada di dalam sholat, shoha, sholatnya dianggap sah walaupun dihukumi makruh. Kita perlu dalil tentunya. Mana dalilnya bahwa orang yang sudah sholat, sudah memulai sholat, diperbolehkan masuk ke dalam sholat berjamaah yang baru dilaksanakan. Mari kita lihat dalilnya. Wastudilla li sihhati al-iqtida'i athna'i sholati bima rawahu Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Adapun dalil, kata beliau, yang menunjukkan sahnya sholat orang-orang yang mengikuti jamaah padahal dia sudah memulai sholat, ya, dia sudah takbiratul ihram, orang belum takbiratul ihram, lalu jamaah itu takbiratul ihram, yang sudah takbir duluan boleh masuk. Dalilnya mana? Coba kita lihat. Disebutkan oleh sahabat yang bernama Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr ibn Auf liusliha bainahum. Diceritakan para pemirsa Niaga TV bahwa Nabi pernah pergi ke kabilah Amr ibn Auf untuk mendamaikan atau islah, mendamaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka. Jadi Nabi satu ketika mendatangi kabilah Amr ibn Auf untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka. Fahanatis salatu. Datanglah waktu salat. Faja'a al-muadzinu ila Abi Bakrin faqal, atusalli lin-nasi fa'uqima. Muadzin itu berkata kepada Abu Bakar, bagaimana kalau Anda yang jadi imam? Saya mau qomat ini. Anda yang jadi imam ya, saya qomat. Kata seorang laki-laki kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Apa yang terjadi ma'asirul muslimin? Qala na'am. Abu Bakar berkata, ayo kita sholat saja. Kalau memang waktunya sudah datang, ayo kita sholat. Fasalla Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun sholat. Artinya beliau sudah sholat ini ya. Abu Bakar sudah sholat. Sudah takbiratul ihram. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah Abu Bakar memulai sholat, Rasul datang. Tidak lama setelah Abu Bakar memulai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Wan nasu fis shalah. Sedangkan saat itu manusia sudah melaksanakan sholat atau sedang melaksanakan sholat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, beliau masuk ke dalam shaf. Masya Allah. Abu Bakar jadi imam dan Nabi masuk ke dalam shaf untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan Abu Bakar menjadi imamnya. Fasafiqan nasu. Maka manusia bertepuk. Begitu ya. Kalau dalam sholat ada bertepuk berarti tanda. Ya, pertanda makmum ingin menyampaikan satu isyarat tertentu. Tapi Abu Bakar la yaltafitu fi salatihi. Beliau tidak nengok, tidak mau menengok. Artinya beliau tidak memperdulikan suara yang datang dari belakang, suara begini. Ya, tidak diperdulikan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu para sahabat belum paham bahwa cara memberitahu imam adalah subhanallah. Mengucapkan subhanallah. Karena bertepuk tangan itu untuk perempuan. Jadi kalau sesama perempuan sholat ada kesalahan, bertepuk. Tapi kalau laki-laki subhanallah. Apa yang terjadi? Tatkala semakin banyak orang yang bertepuk, iltafata. Akhirnya Abu Bakar pun menengok ke belakang. Ya, Abu Bakar menengok ke belakang. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menengok ke belakang, terlihat ada Rasulullah di belakang. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Fa asyara ilaihi Rasulullah. Maka Rasul memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Rasul memberikan isyarat apa? Agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Artinya tidak perlu dia mundur. Tidak perlu Abu Bakar mundur mempersilahkan Nabi menjadi imam, tidak perlu. Ya. Lalu farafa Abu Bakar anhu yadaihi. Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Fahamidallah ala ma amarahu bihi rasuluhu min dzalika. Summa istakhara Abu Bakar hatta istawa fi shaff. Abu Bakar sudah mulai sholat, para pemirsa di Aga TV. Apa yang terjadi? Abu Bakar mundur, yang tadinya beliau di posisi imam, beliau mundur ke belakang, masuk ke dalam saf yang pertama. Perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq yang berada dalam kondisi sedang sholat, mundur ke belakang, masuk ke dalam saf. Wa taqaddama Rasulullah fa shalla, maka Rasul maju kemudian salat. Pertanyaannya sekarang, apakah Abu Bakar sudah memulai salat? Sudah. Apakah Rasul belum sudah memulai salat? Belum. Artinya Abu Bakar sudah memulai salat kemudian bermakmum kepada Rasul yang baru saja memulai salat. Masya Allah, itu yang dijadikan dalil oleh para ulama. Ya, ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang mungkin saja orang yang sholat sendirian dikarenakan dia berprasangka sholat jamaah telah dilaksanakan, lalu dia ingin mengikuti sholat berjamaah tersebut. Berdasarkan hadis ini, para ulama Syafi'iyah berkata diperbolehkan dia mengubah niatnya yang tadinya berniat sholat sendiri menjadi niat sholat berjamaah. Kalau seandainya tidak sah, tentunya Nabi akan memerintahkan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq untuk mengulang sholat. Tapi Nabi tidak memerintahkan Abu Bakar mengulang sholat. Maka para ulama ahli fikih mengambil kesimpulan, oh ternyata boleh. Berdasarkan perbuatan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala salat selesai, Rasul bersabda, ya Aba Bakrin, ma mana'aka an tathbut idh amartuka. Kenapa engkau tidak tetap pada posisimu ketika aku memerintahkanmu, ya Aba Bakar? Tadi kan Nabi sudah di belakang Abu Bakar. Tapi Abu Bakar malah mundur, mempersilahkan Nabi maju. Nabi nanya, kenapa kamu enggak mendengarkan perintahku untuk tetap di posisimu? Abu Bakar menjawab, makana libni Abi Quhafah an yusalli baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Bakar, ya, anaknya Abi Quhafah salat di depan Rasulullah, ya? Bagaimana Abu Bakar salat mengimami Rasulullah? Itu satu hal yang tidak mungkin, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, lalu kalian kenapa tadi kok bertepuk-tepuk? Kalau kalian kenapa bertepuk-tepuk? Maka Rasulullah berkata, barang siapa yang ragu di dalam sholatnya atau mendapatkan sesuatu di dalam sholatnya, maka hendaknya dia bertasbih. Laki-laki itu bertasbih. Wa innama tasfiqu lin-nisa. Bertepuk tangan itu adalah untuk wanita. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, faqad iktada Abu Bakrin was-sahabatu radhiyallahu anhum bin Nabi athna'a salatihim. Hadis ini sangat jelas, ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan juga para sahabat yang lain, mereka bermakmum kepada Nabi di pertengahan sholat atau saat sedang sholat. Ya, artinya ini bisa saja dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi alaihi salatu wassalam membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Kemudian Ibnu Naqib berkata, walazimahul mutaba'ah. Kalau dia sudah mengubah niatnya, kemudian dia ikut berjamaah, dia wajib ikut. Lalu bagaimana? Ini muncul pertanyaan. Lalu bagaimana? Seandainya orang yang sudah memulai sholat tersebut, bagaimana jika orang yang sudah memulai sholat duluan tersebut, kemudian dia bermakmum kepada jamaah, bagaimana jika dia sudah menyelesaikan beberapa rakaat? Artinya dia baru masuk ke dalam sholat berjamaah setelah dia dapat 2 rakaat. Atau setelah dia dapat 1 rakaat. Terbayang tidak para pemirsa Niaga TV? Ada orang sholat sendiri. Menyangka sholat jamaah sudah selesai. Dia sholat sendiri. Dia ruku, dia sujud. Dia dapat 1 rakaat. Setelah dia dapat 1 rakaat, tiba-tiba ada sholat berjamaah. Berdasarkan hadis Abu Bakar, hadisnya tadi sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Berdasarkan hadis Abu Bakar, dia boleh masuk ke dalam sholat berjamaah. Tapi masalahnya adalah, dia sudah dapat 1 rakaat, sedangkan orang yang dia ikuti belum 1 rakaat. Artinya ketika nanti masuk rokaat yang ketiga, bagi imam itu rokaat ketiga, tapi bagi dia itu rokaat keempat. Terbayang ya? Jadi dia sholat sendiri, lalu dia dapat 1 rokaat, lalu muncul jamaah, dia berniat ikut sholat berjamaah, ketika nanti imam sampai rokaat ketiga, bagi makmum tersebut rokaat keempat. Kalau dia rakaat keempat, apa yang harus dia lakukan? Profesor Dr. Ibnu Naqib berkata, fa in tammat salatul muqtadi, apabila salat makmum tersebut sudah sempurna terlebih dahulu, jadi dia selesai duluan. Intadhara fit tashahhudi, maka hendaknya dia menunggu sambil tashahhud. Jadi dia tetap berada dalam posisi tasyahud sambil menunggu ya imam sampai tasyahud, kemudian salam bersama imam. Itu yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Lalu muncul pertanyaan, apakah mungkin seseorang melaksanakan sholat berjamaah bersama imam? Melaksanakan sholat berjamaah bersama imam. Lalu dia keluar dari jamaah, boleh tidak? Karena dia buru-buru, imamnya bacaannya panjang, dia keluar dari jamaah. Dia sempurnakan sholatnya sendiri, lalu dia pergi. Boleh atau tidak? Coba kita lihat. Walau ahrama ma'al imam, seandainya ada seorang makmum yang ihram bersama imam, takbiratul ihram bersama imam, summa akhraja nafsahu minal jama'ati, kemudian dia niat keluar dari sholat berjamaah, wa atamma munfaridan, dan dia menyempurnakan sholatnya sendiri, jaza, diperbolehkan. Misalnya saya sholat maghrib atau sholat subuh berjamaah, lalu saya dapatkan imamnya panjang luar biasa, sedangkan saya harus mengejar keberangkatan kereta misalnya. Apa yang saya lakukan? Saya niat keluar dari sholat berjamaah, kemudian saya sempurnakan sholat saya sendiri. Boleh tidak? Kata beliau, boleh. Walakin yukrohu bila uzrin. Tetapi perbuatan seperti ini dimakruhkan kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan. Mana dalilnya? Beragama itu kan harus ada dalilnya. Ibadah itu harus ada dalilnya. Mana dalilnya?

untuk ada yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya. Pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi. Multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan. Fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menangkap bobot bahan yang diisi dalam kemasan. Kapasitas rank filling 20 hingga 1200 gram. Sangat mudah disetting dan dioperasikan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin jahit karung tipe MSP JK. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasanya kami telah membuka dua layanan, ada layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelpon yang masuk sepertinya, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Baik, silakan Pak Padil. Boleh tahu Pak Ustaz? Silakan Bapak. Saya mau tanya Pak Ustaz. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz terhadap rencana pemerintah yang katanya ingin melegalkan ganja untuk medis? Sementara Pak Ustaz, kalau ganja dilegalkan untuk medis, nanti bisa-bisa penggunaan ganja itu untuk energi dan Pak Ustaz. Mohon maaf. Sementara Pak Ustaz kan banyak anak-anak yang penyakit kelumpuhan, katanya ganja itu untuk medis, Pak Ustaz. Baik. Lalu kedua Pak Ustaz, bagaimana sikap kita Pak Ustaz dalam bersabar ketika kita melemahkan jodoh Pak Ustaz? Ya. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik Bapak. Baik, kaitan dengan ganja sebagai satu obat dalam salah satu terapi medis ya. Ada beberapa penyakit yang dalam terapi kesembuhannya menggunakan ganja. Tentunya kita masih menantikan fatwa yang akan dikeluarkan ya. Sedang disusun oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya, beberapa waktu yang lalu Ketua MUI mengatakan bahwa mereka sedang menyusun fatwa terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, itu sedang disusun oleh MUI fatwa terkait dengan permasalahan hukum menggunakan ganja dalam kondisi pengobatan beberapa penyakit tertentu. Ya, tentunya kalau kita bicara secara umum bahwa dalam kondisi-kondisi darurat ya, syariat memberikan kelonggaran ya, syariat memberikan kelonggaran. Tentunya definisi darurat ini tentunya tidak sembarangan ya, agar tidak muncul penyalahgunaan. Definisinya harus jelas, definisinya juga harus ketat, harus ada rekomendasi medis dari dokter yang terpercaya, dari dokter yang memang memiliki kapasitas keilmuan yang memang diakui. Kalau memang mereka membuat rekomendasi seperti itu, dengan alasan medis, sangat mungkin ya, sangat mungkin apa namanya barang tersebut digunakan dalam proses apa pengobatan ya, walaupun nanti sekali lagi fatwa resminya akan diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Saya beberapa hari yang lalu mendengar akan dikeluarkan fatwanya, tetapi kita bicara secara umum saja bahwa dalam agama kalau memang bisa dipastikan darurat ya, tidak ada obat kecuali itu darurat ya, maka ad-darurah tubihu mahzurat, perkara yang darurat itu menjadikan yang dilarang itu menjadi bisa digunakan. Ya Allah katakan dalam Al-Qur'an, famanitturra ghayra bagin wala adin fala ithma alaihi, barang siapa yang terpaksa dan bukan karena dia durhaka maksiat atau melampaui batas, fala ithma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Baik, sepertinya ada penelpon sebelum kita tanggapi tadi pertanyaan kedua ya. Pak Suwardi di Aceh, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Salat masbuk. Salat masbuk. Kenapa, Bapak? Orang-orang yang masbuk dulu sering kelihatan mengejar satu rekaan. Dia mengejar jenang rukuk. Iya. Tapi dia tidak rukuk bersama imam. Ketika imam bangun, dia rukuk. Tapi imam belum berdurin. Ya, bangun. Tapi rukuknya tidak bersama imam. Artinya imam sudah berdiri, ya tidak. Imam bangun, dia rukuk. Tapi imam berdurin, setelah itu dia naik bersama imam turun. Apakah itu sudah? Tidak diperbolehkan, Pak. Tidak mendapatkan rakaat itu, Pak. Tidak dihitung rakaat. Itu saja, Bapak. Akan kita bacakan dalilnya. Baik. Pertanyaan beliau ya, apabila imam sudah tidak dihitung. Baik. Itu saja pertanyaan Bapak. Baik, insya Allah permasalahan yang barusan beliau tanyakan akan kita bahas terperinci esok hari. Tapi kita sampaikan dulu dalilnya ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man adraka rak'atan minas salah qabla an yuqimal imamu salbahu, barang siapa yang mendapatkan ruku di dalam sholat sebelum imam menegakkan punggungnya, faqad adrakaha, maka dia telah mendapatkannya. Jadi di sini Nabi menjadikan ukuran mendapatkan rakaat adalah mendapatkan ruku bersama imam sebelum dia menegakkan punggungnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man adraka ar-ruku'a min ar-raq'atil akhirah, barang siapa yang mendapatkan ruku dari rakaat terakhir pada hari Jumat, fal yudif ilaiha ukhra, tinggal tambahkan satu rakaat lagi. Artinya dia dihitung dapat satu rakaat. Ini kalimatnya jelas. Barang siapa mendapatkan satu kali ruku di rakaat yang terakhir salat Jumat, tambahkan satu rakaat lagi. Wa man lam yudrik ar-ruku'a, tapi barang siapa yang tidak mendapatkan ruku min ar-raq'atil ukhra, dari rakaat yang terakhir itu, falyusalli az-zuhra arba'an, kerjakanlah salat zuhur sebanyak 4 rakaat. Artinya di sini Nabi menjadikan ruku atau mendapatkan ruku bersama imam sebagai ukuran seseorang mendapatkan satu rakaat. Jelas para pemirsa Niaga TV. Tadi ada satu pertanyaan lagi ya dari penelpon kita dari Medan ya, masalah menunggu jodoh ya. Tentunya ya selain kita berdoa ya, berdoa dengan doa misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, doa Rabbi habli minas salihin dan lain sebagainya. Kita juga memperbaiki diri ya agar kita pantas untuk orang lain. Yang ketiga ya ikhtiar. Ikhtiar itu bisa dilakukan dalam banyak bentuk. Salah satunya adalah berkenalan, ya. Apa namanya dalam Islam namanya ta'aruf, ya, berta'aruf atau menanyakan kepada orang-orang yang kita kenal amanah, apakah dia memiliki teman atau jamaah atau siapa yang sudah siap menikah. Dan banyak hal-hal yang wasilah atau sarana yang bisa dilakukan untuk sampai kepada apa mendapatkan jodoh yang baik. Ya, selain tadi yang paling penting ya berdoa, lalu memperbaiki diri, karena disebutkan bahwa pasangan kita adalah gambaran dari diri kita. Maka semakin bagus kita, ya mudah-mudahan Allah berikan kita pasangan hidup yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Tanya ini dari Panana di Tasikmalaya. Oh, ada pertanyaan, Pak Ustaz. Silakan, Bapak. Silakan, Bapak. Fokus ke telepon, dimatikan saja dulu televisinya, fokus ke telepon. Assalamualaikum. Baik, Bapak, sebelumnya televisinya dikecilkan dulu volumenya atau dimatikan saja, selesai menelepon baru dinyalakan lagi. Supaya fokus ke telepon. Baik, silakan. Assalamualaikum. Ini dari Panana Malaya. Baik. Baik. Assalamualaikum, Tad. Baik, Bapak harus fokus ke telepon, tidak boleh lihat televisi, kecilkan suara televisi. Ini Ustaz. Baik. Kalau tidak fokus ke telepon susah, Bapak. Masalah kurban, Tad. Baik. Begini, ada yang berkorban dengan nama seseorang gitu ya, tapi dia nggak ngasih tahu sebelumnya. Dikasih tahunya begitu hari H-nya, hari waktu penyembelihan, bahwa dia itu berkorban untuk si A umpamanya begitu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dia itu yang dikasih apa namanya atas nama yang berkorban itu termasuk ibadah, karena kan ada nggak ada niat untuk berkorban gitu, Ustaz. Apakah termasuk enggak itu, Pak Ustaz, masalah ibadah kurbannya itu ketika jika di, kalau itu sebelum penyembelihan dikasih taunya atau sebelum sesudah? Baik, ditutup saja. Ditutup saja teleponnya. Baik. Jadi mohon maaf para pemirsa Niaga TV, bagi yang ingin menelepon harap memperhatikan aturan yang sudah kita cantumkan di layar ya. Pastikan apa namanya volume televisinya sudah benar-benar kecil atau dimatikan saja agar bisa fokus ke telepon. Ya. Dan yang kedua, tidak menggunakan loudspeaker. Ya, fokus ke telepon, kecilkan suara televisi karena akan memakan waktu sehingga tidak maksimal. Ya, sehingga tidak maksimal. Tentunya, boleh tidak seseorang berkurban atas nama orang lain sedangkan orang lain itu baru dikasih tahu di hari H. Ini yang tadi ingin saya tanyakan. Di hari H itu artinya hari penyembelihan. Pertanyaannya adalah sebelum menyembelih atau sesudah menyembelih. Kalau sebelum menyembelih dikasih tahu, maka tidak ada masalah. Ya, artinya saya misalnya ingin berkurban atas nama seseorang, teman atau keluarga, saudara. Saya berikan kepada dia di hari H, di hari penyembelihan. Saya katakan, ini buat kamu, silahkan kamu sembelih. Itu enggak ada masalah. Cuman yang mungkin jadi pembahasan kalau diberitahu setelah penyembelihan, bisa enggak? Ya, itu yang mungkin jadi apa namanya jadi perdebatan. Apakah bisa? Saya punya teman misalnya, saya belikan dia kurban lalu saya sembelih atas nama dia tanpa sepengetahuan dia. Itu mungkin yang jadi pembahasannya. Sedangkan dia tidak ada hubungan keluarga atau apapun dengan saya. Kalau kita baca keumuman firman Allah dalam Al-Quran, jelas wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Lain cerita kalau saya kasih ke dia, saya kasih, lalu dia berkurban dengan niat dia dirinya berkurban. Atau saya telepon dia, Pak ini ada kurban buat Bapak, saya sembelihkan ya atas nama Bapak. Dia katakan iya Pak, terima kasih saya terima kurban itu. Maka itu tidak ada perdebatan. Tapi ini gak tahu menahu. Lalu disembelih. Kalau kita baca ayat Al-Quran tadi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Allah alam bissawab. Ada beberapa pesan singkat yang masuk dari hamba Allah di Payakumbuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya berlangganan sama orang Cina dan berhutang dan dibayar satu kali sebulan. Ya silakan, kalau tidak ada unsur ribanya silakan. Nabi pernah meminjam uang kepada orang Yahudi. Ya Nabi pernah bertransaksi dengan orang Yahudi. Selama tidak ada unsur-unsur yang haram, baik itu riba ataupun goror atau yang lain sebagainya, maka tidak masalah. Hukum asalnya muamalah boleh. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setiap hari. Membaca Al-Ikhlas 10 kali setiap hari. Allah alam bissawab, saya belum mendengar hadisnya. Saya belum mendengar keutamaan tersebut. Yang saya tahu 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di hari tasyrik selepas salat fardu zikir seperti biasa dahulu atau takbir dahulu? Takbir dulu. Ya, takbir dulu. Setelah itu baru kita berzikir. Ya seperti biasa, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Tapi sebelum zikir dimulai dengan takbir. Takbir seperti yang biasa kita baca ketika takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd sampai akhir ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. Itu dibaca setelah salat fardu dari tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13 setelah asar. Nanti setelah maghribnya tidak ada lagi takbiran. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seseorang ingin berkurban untuk orang tuanya yang telah meninggal, apakah ketika mendaftar kurban atas namanya, atas nama orang tuanya yang telah meninggal? Ulama berbeda pendapat tentang apa hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Imam Syafi'i berpendapat tidak bisa. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa berkurban atas orang yang sudah meninggal. Ya, beliau berdalil dengan ayat yang tadi kita bacakan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak, seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan Nabi dalam kebiasaannya tidak pernah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Nabi tidak pernah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ya. Walaupun sebagian ulama membolehkannya dengan alasan bahwa kurban itu adalah bentuk lain daripada sedekah. Dan sedekah tidak ada perdebatan di kalangan ulama bahwa dia sampai. Dan pendapat yang lebih kuat Allah alam bissawab adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Budi di Pekalongan. Bila kita sholat berjamaah tertinggal 2 rakaat, kekurangan 2 rakaat setelah imam salam, apa tetap membaca Al-Fatihah dan surat? Membaca Al-Fatihah tapi tidak perlu membaca surat. Cukup membaca Al-Fatihah saja. Karena memang rakaat ketiga dan keempat itu hanya Al-Fatihah tanpa membaca surat. Ya, tapi Al-Fatihah rukun, tidak boleh tidak dibaca. Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sedekah subuh seperti apa yang harus dilakukan seorang ibu rumah tangga yang berdiam diri di rumahnya? Rasulullah Rasulullah berkata, ya kalau kita ingin sedekah, sedekah saja. Sedekah kepada tetangga, sedekah kepada orang yang lewat, sedekah kepada orang miskin, sedekah semampu kita. Tapi Rasulullah berkata, sesungguhnya takbir itu sedekah, tahlil itu sedekah, tahmid itu sedekah. Ya, mengucapkan yang baik itu sedekah, melarang manusia dari kemungkaran itu sedekah, membantu mengangkat barang ke atas kendaraan itu sedekah. Dan sedekah-sedekah itu bisa didapatkan dengan dua rakaat salat duha. Dua rakaat salat duha. Allah alam bissalam. Kita dianjurkan setelah salat fardu, tadi sudah. Bolehkah takbirnya berjamaah? Allah alam bissalam, kata para ulama tidak masalah. Sebagaimana riwayat Imam Syafi'i bahwa dahulu para ulama salaf melakukannya secara bersama-sama. Kadang mereka melakukannya sendiri-sendiri, kadang mereka melakukannya bersama-sama. Allah alam bissawab. Saya Padil mau bertanya, apakah hukum sampai wajib atau fardu kifayah? Salat Id tidak, sunnah ya. Dia adalah sunnah, sunnah muakkadah. Salat Id sunnah muakkadah. Karena ketika Nabi ditanya tentang apa salat yang wajib, beliau berkata salat yang lima. Apakah ada yang lain? Kata Nabi tidak ada. Allah alam bissawab. Bagaimana sikap kita apabila kita terhalang pergi sholat ke masjid karena anak masih nangis-nangis? Ya jangan ke masjid, sholat di rumah sementara. Ya, sholat di rumah sementara. Jangan sampai kita memaksakan diri ke masjid, anak kita dalam kondisi menangis, sehingga mengganggu jamaah yang lain. Kalau tidak ada yang menjaga. Tapi kalau ada yang menjaga, ya kita tinggalkan, kita pergi ke masjid. Masih ada atau sudah habis? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengqada salat sambil duduk karena saya masih sakit setelah operasi, apakah sama caranya dengan salat berdiri? Sama. Ya. Kalau memang dalam kondisi sakit tidak bisa berdiri, ya sudah, qada dalam dengan kondisi duduk. Caranya ya sama. Selama kita masih bisa melakukan bagian salat seperti ruku, lakukanlah dengan sempurna. Ya. Kalau yang tidak bisa hanyalah masalah berdirinya saja, tentunya sujudnya masih bisa. Yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan, fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah semampu kita. Misalnya kita tidak bisa berdirinya saja, tapi rukuknya kita bisa, sujudnya kita bisa, maka lakukan semampu kita. Rasulullah dalam hadisnya berkata, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Allah alam bissawab. Tentang larangan memotong kuku dan rambut sebelum berkorban, apakah termasuk hubungan suami istri? Tidak. Tidak ada larangan hubungan suami istri. Ya, yang ada cuman disunnahkan tidak memotong kuku, rambut, dan lain sebagainya. Itu pun bagi yang ingin berkorban. Jika safar kita akan jamak qasar, pada waktu salat zuhur ikut berjamaah bersama imam 4 rakaat, lalu lanjut qasar asar 2 rakaat, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, apabila seorang musafir salat di belakang orang mukim, hendaknya dia 4, setelahnya baru dia 2 rakaat. Atau ikut bersama imam 2 rakaat pertama, lalu salam, lanjut qasar asar 2 rakaat. Allahu bissawab ya, yang kita pelajari dari pembahasan sebelumnya di bab salat qasar, Ibnu Abbas berkata, kalau salat di belakang orang yang mukim, hendaknya dia menyempurnakan salatnya. Lalu para sahabat bertanya, kenapa begitu ya Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas berkata, itulah yang Nabi ajarkan kepada kami. Untuk perempuan sudah memulai salat sendiri, tiba-tiba ada bapak-bapak yang mau salat berjamaah kepada keadaan seperti ini. Perempuan sudah mulai salat sendiri, tiba-tiba ada bapak-bapak yang mau salat berjamaah. Bolehkah ibu ini mengubah niat untuk mengikuti sholat berjamaah? Allah alam bissawab. Hadis yang tadi kita bacakan, hadis Abu Bakar As-Siddiq, yang saya tahu tidak ada pengecualiannya. Ya, tetapi sebaiknya dilanjutkan saja sendiri, apalagi ibu-ibu ya, tidak ada apa namanya perintah melaksanakan secara berjamaah. Ya, lebih baik dilanjutkan saja kalau menurut saya. Karena apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an adalah kondisi yang khusus, artinya ada kondisi-kondisi khusus ya. Yang dan kalau apalagi ibu sudah mulai sholat, lanjutkan saja. Walaupun memang betul tidak ada larangan atau tidak ada pengecualian yang disampaikan oleh Nabi ketika menanggapi perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tapi daripada kita menjadi ragu, sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh, lebih baik ibu lanjutkan sendiri, apalagi seorang wanita. Allah alam bissawab. Apakah ada surat-surat yang disunahkan dibaca pada sholat tahajud 2 rakaat plus witir? Itu pernah kita bahas dahulu ya. Nabi panjang-panjang kalau tahajud itu. Beliau kalau tahajud bacaannya sangat panjang ya. Tetapi ya baca saja yang kita mampu berdasarkan firman Allah, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Allah alam bissawab. Siapakah Said Ruslan? Ini tidak ada kaitan dengan kajian kita ya. Setahu saya ulama dari Mesir ya. Itu ulama dari Mesir. Allah alam bisawab. Ini yang barangkali bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.